Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kita bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Disebutkan di dalam hadis tentang perintah Nabi SAW kepada para pemuda yang mampu menikah, maka menikahlah. Dari sisi mana dilihat bahwa seorang pemuda itu sudah mampu untuk menikah? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan, wa fikum barakallah. Naam, Rasulullah SAW pernah memerintahkan dengan kalimat, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian, hendaklah menikah. Al-ba'ah yang disebutkan dalam hadis tadi, man istata'a minkumul ba'ah. Di antara pendapat atau ucapan dari para ulama, syarah dari para ulama, berkisar pada dua hal. Pertama, kemampuan dengan makna kedewasaan itu sendiri, yakni kemampuan untuk menikah dalam artian dia tidak memiliki penyakit yang menghalangi dia untuk nikah, berarti dia sehat walafiat dan bisa melakukan hubungan jima, begitu ya. Yang kedua, berkisar pada ma'isyah, mampu untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya kelak. Bagaimana mengukurnya kalau seorang itu sudah mampu? Kalau dia bisa hidup mandiri, cukup. Tapi dia masih kos, tidak punya rumah, hanya kontrak satu kamar. Tapi dia makan dari mana? Ya memang dia bekerja, tapi hanya cukup untuk makan sendiri. Kita katakan dia mampu menikah. Dia mampu menikah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, ta'amul wahid yakmi tnain. Wa ta'amul itnain yakfi arba'ah. Wa ta'amul arba'ah yakfi tamaniyah. Makanan satu orang cukup untuk berdua. Artinya kalau dia bisa hidup mandiri, berarti dia bisa hidup berdua dengan istrinya. Mudah-mudahan dengan dia menikah, akan dimudahkan rezekinya dan akan diberikan oleh Allah SWT kemampuan yang lebih atau rezeki yang lebih dari yang kemarin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum Ustaz. Amin wa iyyakum. Afwan, izin bertanya, ana bekerja di sebuah perusahaan di suatu kota di mana rekan kerja ana adalah seorang wanita. Apakah hal tersebut tergolong ikhtilat Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Atas penjelasannya ana ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullah khair wa fikum barakallah. Kalau di satu ruangan, maka itu ikhtilaf. Artinya, kalau di satu ruangan kamu bekerja dalam keadaan di hadapanmu ada wanita atau di kiri kananmu ada wanita yang membantumu, yang bekerja sama denganmu, maka itu yang disebut ikhtilaf. Yang diharamkan di dalam syariat ini. Barakallahu fikum. Bertanya saja disuruh oleh Allah SWT, fas'aluhunna min warai hijab. Tanyakanlah kepada mereka dari balik hijab. Bagaimana mungkin bisa berhadapan muka seperti itu? Tayyib, kecuali kalau berbeda ruangan. Artinya wanita tadi ada di tempat sebelah kantor atau ada di ruangan lain. Atau seperti pondok pesantren, ada pondok putra, ada pondok putri. Tentunya pengajar putra di putra, pengajar putri di putri, kan begitu. Maka itu bukan ikhtilaf. Walaupun secara judul pondok, satu pondok pesantren, satu nama, di dalamnya ada putra, ada putri. Nah, itu kan bercampur, ikhtilat. Tidak, karena beda ruangan. Demikian pula, barakallahu fikum, bekerja di kantor, kalau mereka, para wanita tadi, di tempat yang berbeda, di ruangan yang berbeda, walaupun ketika kau selesai kerjaanmu, kau akan kirimkan lewat online misalnya, ke sana, ke komputernya dia, enggak ada masalah mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz mau tanya. Saya bekerja di bengkel motor. Ketika saya memperbaiki motor tersebut, ada konsumen memberikan uang tips. Apakah saya boleh menerimanya untuk diri saya atau untuk bengkel? Jazakumullahu khairan. Kalau engkau bekerja dengan ikatan kerja yang digaji tiap bulannya, ratib, maka selama engkau bekerja di bengkel tersebut, semua uang tips kamu berikan kepada bengkel tersebut. Nah, sebagaimana petugas yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat, kemudian datang kepada Nabi SAW menyatakan ini zakat mereka dan ini hadiah buat saya. Rasulullah SAW marah. Ini hadiah buat saya artinya tips kan. Kata Nabi, afala jalasta inda ummik? Apakah kau tidak duduk saja di rumah ibumu? Kemudian dilihat apakah kau dikasih hadiah apa enggak? Baik. Berarti dia dikasih hadiah ketika dia bekerja. Kalau dia duduk di rumah ibunya, tidak dapat apa-apa. Kalau kamu tidak kerja di situ, kamu enggak dapat tips tadi. Berarti kamu dapat tips karena kamu bekerja di bengkel tersebut milik si fulan yang kau digaji olehnya. Maka semua uang yang masuk termasuk uang tips berikan kepada bosmu. Kecuali kalau bosnya menyatakan sudah ambil untukmu, baru kamu terima dengan halalan thayyibah. Wallahu taala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz. Ada sebuah lahan milik ma'had yang masih kosong. Sebagian pengurus ma'had berkehendak untuk memberi tulisan larangan merumput di lahan kosong milik ma'had tersebut dengan alasan supaya orang awam tidak merumput di lahan tersebut. Namun, pengurus ma'had atau ikhwah salafi dibolehkan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya boleh saja, mubah karena itu adalah milik kalian. Apakah dengan tulisan dilarang merumput atau dengan pagar? Mungkin lebih aman dengan pagar, ya, dibatasin walaupun hanya dengan pagar pagar pohon, pagar hidup lah istilahnya, ditanamin sesuatu mengelilingi tanah tersebut, atau dikasih pagar bambu dan sebagainya, itu lebih aman. Wallahu ta'ala alam bissawab. Berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya menyetel murotal atau ceramah, kemudian suaranya nyampe ke tetangga, dan tetangga mungkin merasa terganggu, apakah saya berdosa? Barakallahu fikum. Naam. Walaupun dengan Al-Quran, walaupun dengan kajian, kalau engkau memaksakan orang lain harus mendengarnya, maka engkau berbuat ketoliman. Barakallahu fikum. Sehingga setelah untuk kalian sendiri, dengan suara yang didengar oleh kalian sendiri. Jangan mengganggu tetangga. Kadang-kadang pada jam tersebut, kamu santai bisa mendengarkan kajian dan bacaan Al-Quran. Sedangkan di sebelahnya, sedang berusaha untuk menidurkan anaknya, misalnya. Kasihan mereka terganggu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berikutnya Ustaz, bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz. Bagaimana pandangan syar'i ketika kita mendengarkan ta'lim saat berada di kamar dengan headset? Kamar mandi. Oh iya, na'am. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana pandangan syar'i ketika kita mendengarkan ta'lim saat berada di kamar mandi dengan headset? Naam, jika suara tersebut di dalam kamar mandi, barakallahu fikum, para ulama menganggapnya makruh. Apakah itu muratal, apakah itu kajian, dan lain-lainnya, tidak sepantasnya diperdengarkan atau disetel di dalam kamar mandi. Kalau mereka berdalil adanya ulama yang di kamar mandi meminta dibacakan oleh muridnya, kalaupun anggap itu benar riwayat tersebut, maka tetap dibacanya di luar, bukan dalam kamar mandi. Yang membaca adalah muridnya di luar kamar mandi. Sehingga ketika gurunya dalam kamar mandi mendengar bacaan muridnya. Tetap berbeda dengan headset tadi yang jelas dibawa masuk ke kamar mandi dan suara itu terdengar di dalam kamar mandi. Yukrah wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan kita kaum muslimin. Amin. Masyaallah. Afwan Ustaz izin bertanya, waktu kita berdoa sesudah adzan, apakah mengangkat tangan ataukah tidak? Dan diakhiri dengan doa Rabbana atina dan seterusnya ataukah tidak? Atas jawaban Ustaz kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Setahu saya wallahu taala alam tidak mengangkat tangannya. Dan yang kedua juga tidak memakai tambahan apa-apa. Hanya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin sampai kemudian diakhiri dengan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatahu al-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Naam, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, perkenankan saya bertanya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Untuk duduk tasyahud pada salat dua rakaat seperti salat subuh atau salat sunnah lainnya, yang rajih duduk iftirash atau duduk tawarruk, Atas pencerahannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Yang rajih wallahu ta'ala alam adalah duduk iftirash, dihamparkan kaki kirinya dan diduduki, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Ini pada tasyahud yang pertama. Sehingga kalau tasyahudnya ada dua, baru yang kedua duduknya duduk tawarruk. Tawarruk adalah dengan bokongnya langsung menempel di lantai, sedangkan kaki kanan ditegakkan dan kaki kirinya dikeluarkan ke arah kanan. Taib, ini kalau adalah tasyahud yang kedua. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwasanya bukan kedua atau pertama, tetapi tasyahud yang akhir, maka hendaklah duduknya tawarruk. Sehingga mereka menganggap walaupun itu adalah pertama, tasyahud pertama, tapi kalau itu terakhir, karena cuma satu tasyahud seperti sholat subuh, maka duduknya tawarruk, kata mereka. Wallahu ta'ala alam, sementara ini saya menganggap rajih yang duduk iftirash pada tasyahud yang pertama, sebagaimana dalam sholat subuh ataupun sholat sunnah yang dua rakaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, walhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizullah ta'ala, dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah kita sampaikan. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua dan juga bisa memberikan manfaat pada kita di pagi hari ini. Kemudian insyaallah ta'ala kita akan berjumpa kembali di acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi di kesempatan berikutnya. Akhir kata, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.